Purwakarta resep nonton bola tapi nuwun atotona nu asli Purwakarta versi mona eleh lelitana pindah kumaha atuh urang teh resep nonton bola jadi na urang ku cicing aduh versi versi Bandung yo bikin PWK euy urang ka cicing aduh versi Bandung supaya jadi juara liga versi Bandung jadi juara liga etan Bola Persib Bandung.